dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil amjai wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala qawluhu wa ta'nu fil ansabi ay al-wuku'u fiha fil aibi wa tanakkusi. Falamma ayyara Abu Dzarin radhiyallahu anhu rajulan bi ummihi qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummihi innaka umruun fika umruun ya innaka umruun. Oh dia sambung ya. Nah, innaka umruun fika jahiliyatun muttafaqun alaihi fadalla ala anna tu'na fil ansabi min amal jahiliyati wa anna al-muslima qad yakunu fihi shay'un min hadhihi al-khisali al-musammati bi jahiliyatin wa yahudiyatin wa nasraniyatin wala yujibu dhalika kufrahu wala fisqahu qala shaykhul islami qalahu shaykhul islami qawluhu wal istifqa'u bin nujumi ay nisbatil matari ila nauji wa huwa suqutun najmi kama ahrajal imamu ahmadu wa ibn jaririn an jabiris sawai qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwai ya suwai qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu akhafu ala ummati salatan istisqa u bin nujumi wa khaifu sultan istisqaan itu maf'ul dari oh, iya, akhafu istisqa'a bin nujumi wa khaifa sultani wa takhziban bil qadari fa idza qala qailuhum matarna bin najmin kada au binau'in kada fala yakhlu imma ay yaqtaqida anna lahu ta'siran fi nuzulil matari fa hadha syirkun wa kufrun wa huwa alladhi yaqtaqiduhu ahlul jahiliyati ka'tiqadihim anna du'a al-mayyiti wal-ghaibi yajlibu lahum naf'an aw yadfa'u anhum darran aw annahu yashfa'u bidu'aihim iyyahu fahada huwa syirku alladhi ba'asallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallama bin nahyi anhu waqotala wa kita lah wa dapat qot wa mana alladzi ba'atsallahu rasulahu bin nahyi anhu wa kitali man fa'alahu kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wal fitnatu asyirku wa imma ay yaqula matarna binau'in kada mutirna ya fa imma ay yaqula mutirna binau'in kada masalan lakin ma'tiqadihi annal mu'sira huwallahu wahdahu lakinnahu ajral adati bi wujudil matari inda sukuti tadi bukan mu'sir mu'assir lakin ma'a i'tiqadihi annal mu'assira huwallahu wahdah lakinnahu ajral adati adata bi wujudil matari inda sukuti dhalikan najmi wasahihu annahu yahrumu nisbata dhalika yahrumu nisbatu dhalika ilan najmi walau ala tariqil majazi faqad saraha hasbuk cukup pak naam taib jazakallah khairan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd ya, kemudian lanjutannya wa ta'nu fil ansab itu maksudnya qadah fi nasab syakhs mencelak nasab orang lain mentakyir Ya. Nah. Mentakyir nasab orang lain, nenek moyang orang lain. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ai al-wuqu'u fiha bil aibi wa tanaqqusi. Yaitu maksudnya mencela nasab orang lain, menghinanya, merendahkannya. Walamma ayyara Abu Dzarrin, tatkala Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mencela, ya, radhiyallahu anhu rajulan mencela seseorang bi ummihi, ya, mencela seseorang yaitu mencela ibunya karena ibunya yang hitam. Waktu itu disebutkan ya bana sauda, wahai anak perempuan negro, gitu kan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan ya ini dalam hadis yang terkenal di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayartahu bi ummih, apakah engkau mencela dia karena ibunya, innaka mru'un fika, ya, jahiliyatun, muttafaqun alaih, kamu ini orang yang masih ada jahiliyah pada dirimu, ya. Nah, maka Abu Dzar berhenti dari perbuatannya tadi, ya. Padalla ala anna ta'na fil ansab min amalil jahiliyati. Maka ini menunjukkan mencela nasab termasuk amalan jahiliyah. Ya, karena Nabi sebutkan innaka mru'un fika jahiliyatun. Nah, wa annal muslima qad yakunu fi syai'un min hadhihi khisalil musammati bil jahiliyati aw yahudiyati aw yahudiyatin jahiliyatin aw yahudiyatin aw nasraniyatin wala yujibu dhalika kufrahu wala fiskahu. Nah, bahwasanya seorang muslim qad yakunu fihi syai'un min hadhil khisal al musammati bil jahiliyati. Seorang muslim terkadang dia memang di dalam diri dia ada sifat-sifat seperti tadi yang dinamakan tadi jahiliyah. Kamu ini orang ada masih sifat jahiliyah. Atau yahudiyah, kamu ini masih punya sifat Yahudi, punya sifat Nasrani gitu. Wala yujibu kufrahu, wala yujibu dhalika kufrahu. Namun hal ini tidaklah mengharuskan kekafiran dia. Karena seseorang yang terjatuh ke dalam perkara jahiliyah, ada yang sekedar bid'ah, ada yang sekedar dosa besar, ada yang bisa sampai kafir, ya, keluar dari Islam. Qalahu Syekhul Islam. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Qala wal istisqa'u bin nujum. Ya. Dan nah ini syahidnya di sini, minta hujan, istisqa' bin nujum, ya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Istisqa' maksudnya nisbatus suqya wal matar ila nujum wal anwa' ala annaha hiya al mujidatu lil matar. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dan anwa', anwa' jamak dari nau' kemarin. Ya, bintang-bintang yang baru muncul kemarin itu. Bahwa dialah yang menyebabkan turunnya hujan, dialah yang menurunkan hujan. Nah, ini ya keyakinan jahiliyah. Ainis batul matar ilan nau, yaitu menisbatkan hujan kepada bintang. Bintang ya. Wa huwa sukutun nujum, yaitu ketika bintang itu terbenam. Kama akhrajal imamu Ahmadu sebagaimana dikeluarkan Imam Ahmad wa Ibnu Jarir an Jabir as-Suwai dari Jabir bin Suwai, ya, Jabir bin Suwai, ya, maksudnya siapa? Jabir bin Samurah, ya, sahabat, namun di sini disebutkan bin Suwai karena itu sebenarnya Suwai itu kakeknya Jabir bin Saburah bin Suwai. Nah, itu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhafu ala ummati salasan, aku mengkhawatirkan umatku pada tiga hal, istisqa'an bin nujum, penisbatan hujan kepada bintang, wahaifus sultan, wattakziban bil qadar. Ya. Kemudian kata beliau, yang beliau takutkan lagi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah, ya, menisbatkan turunnya hujan pada Bintang tindakan zalim pemimpin dan mendustakan takdir. Mendustakan takdir. Wa idza qala qailuhum mutirna bin najmi kada au binau'i kada. Nah, apabila salah seorang di antara mereka mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau karena bintang itu, fala yakhlu, maka ini enggak lepas ya imma bi ayata kida annalahu ta'siran fi nuzulil matar, enggak lepas dari dua hal, apakah dia meyakini ya bahwa bintang itu memiliki pengaruh dalam menurunkan hujan. Ini keyakinan ini, fahada syirkun wa kufrun, ini kesyirikan kekufuran. Wahwala alladhi ya'takiduhu ahlul jahiliyati, ini seperti yang diyakini orang-orang jahiliyah. Ka'tiqadihim, seperti keyakinan mereka. Anna du'a'ahu al-mayyit wal-ghaib yajlibu lahum naf'an, bahwa doa mereka kepada mayit, orang yang telah mati, orang yang enggak ada, itu mendatangkan manfaat buat mereka. Aw yadfa'u anhum darron, atau mencegah bahaya kepada mereka. Au annahu yashfa'u lahum bidu'ain, atau akan memberikan syafaat kepada mereka dengan doa mereka iyahu kepadanya. Fahada huwa syirkul ladhi ba'asahullahu rasulahu bin nahi anhu, inilah kesyirikan yang Rasulullah SAW mengutus Allah dengan melarangnya. Wa qitali man fa'alahu, dan memerangi orang yang melakukannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, perangilah mereka supaya enggak ada fitnah dan supaya ketaatan sepenuhnya hanya untuk Allah. Wal fitnatu asyirku, yang dimaksud fitnah adalah kesyirikan. Nah, ini kemungkinan pertama ketika dia mengatakan ini bintang turun, apa hujan turun karena bintang ini. Ini pertama nih, dia bisa kufur akbar kalau dia meyakini bintang itu memang betul-betul memiliki pengaruh. Wa imma ayakula mutirna biknau ikada masalan lakin ma'atikadi annal mu'assira huwa Allah wahdah. Atau yang kedua, dia mengatakan telah turun hujan pada kita bintang ini karena bintang ini bintang itu. Namun dengan tetap dia meyakini bahwasanya yang memberikan pengaruh hujan, turunnya hujan hanyalah Allah semata. Lakin nahu ajral adata biwujudil matar inda sukuti dalikan najmi. Ya. Namun dia menyatakan demikian karena sudah berlangsung, sudah berlaku adat, kebiasaan ya, memberlakukan adat kalau ada hujan ketika turunnya, tenggelamnya bintang-bintang tadi. Jadi dia katakan, oh ini berarti bertepatan dengan hilangnya bintang turun hujan. Nah, ini syirik apa ini? Syirik akbar enggak? Enggak. Nah, tapi berdosa enggak? Iya. Ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Ini dia. Ya. Wassahi annahu yahrumu nisbatu dzalika ila najmi. Yang sahih ini haram menisbatkan semua itu kepada bintang, walau ala tariqil majas, walaupun majas. Nah, terus ya. Haram. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad sarraha banu muflihin fil furu'i bi annahu yahrumu qaulun mutirna. Qaulu. Bi annahu yahrumu qaulu mutirna binau'i kada wajazmu fil wajazama wajazama fil insab fil insabi bi tahrimihi walau ala tariqil majazi walam yadhkur khilafan wadhalika annal qaila lidhalika nasaba ma huwa min fi'lillahi ta'ala alladhi la yaqdiru alayhi ghayruhu ila khalqin musakhkharin la yanfa'u wa la yadurru wa la qudratu lahu ala shay'in fa yakunu dhalika shirkan asgharu wallahu a'lam qawluhu wa niyahatu ay raf'u sawti bin nadbi ala al-mayyiti li'annaha tasakhkhutu tasakhkhutu kenapa? Li'annaha tasakhkhutun لأنها تسخط لقضاء الله وذلك ينافي الصبر والواجب الصبر وذلك ينافي الصبر والواجب وهي من الكبائر لشدة الوعيد wal uqubati. Qawluhu an-naihatu idza lam tatub tatub qabla mautiha fihi tanbihun ala anna at-taubata yukaffiru adz-dzunubu adz-dzanba adz-dzanba wa in wa inna adzuma wa in adzuma wa in adzuma hadza mujammi'un hadza mujma'un hadza mujma'un alaihi fil jumlati wa tukaffiru wa yukaffaru ini tak ya iya boleh wa tukaffaru wa tukaffaru aidan bil hasanati al mahiyati wal masaibi wa du'ai al muslimina ba'da li ba'din wa bisyafa'ati bi idznillahi wa afil ba'dihim li ba'din ba'dihim li ba'din wa bisyafa'ati bi idznillahi wa afillahi amman syaa'a mimman la yusyriku billahi syai'an wa fil haditsi an ibni umara marfu'an innallaha ta'ala yuqbalu taubatal 'abdi yaqbalu innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir rawahu ahmad wa tirmidzi wa ibnu majah wa ibnu majah wa ibnu hibban hibban wa ibnu hibban qawluhu tuqamu yaumil qiyamati wa yaumal qiyamati yaumal qiyamah bukan mudhaf ya dzaraf maf'ul fi qawluhu masa mudhaf coba fi'il kan tuqam fi'il masa dia jadi mudhaf nilai terus tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sir balun min qatiran min qatrani qatiran mun min qatirani wa qatiranin min qatiranin wa dir wa dir'in wa dir'un wa dir'un min jarubin dir'un ma'tuf ke sirbal wa dir'un min jarubin pasti dia min jarubin enggak jarab min jarubin qala al-qurtubi as-sirbalu wahidul wahidus sir sirabil sarabil sarabili wa hiya thiyabu wa qumusu ya'ni annahunna annahunna annahunna yulattahin yulattahin yulattakhna yulattakhna yulattakhna bil qatirani bil qatirani fayakunu lahunna kal kumusi hatta yakuna isti'alu annari bi ajsadihinna a'dama wa raihatuhunna antunna antana antana wa almuha bisababil jarbi ashaddun wa ruya an ibni abbasin annal qatirana huwa an-nuhasu an-nuhasu iya huwa an-nuhasu al-mudhabu naam baik waqad sarraha ibnu muflih ibnu muflih telah menjelaskan dengan jelas dengan gamblang fil furu di kitab beliau kitab al furu kitab fikih hanbali bi annahu yahrumu qawlu mutirna bi naw'i kada ya ya itu dengan mengatakan seorang diharamkan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini bintang itu ya wajazama fil insafi bitahrimihi ya dan beliau menegaskan di kitab al insaf akan keharaman ucapan tadi ya. Walau ala tariqil majaz walaupun majaz oh maksudnya Allah lewat ini enggak bisa walau lam yadhkur khilafan walam yadhkur khilafan dan beliau tidak menyebutkan ada khilaf tentang keharaman perbuatan ini. Wadzalika annal qa'ila lidzalika yang demikian bahwa orang yang mengucapkan tadi ya nasaba ma huwa min fi'lillahi ta'ala dia menisbatkan yang sesuatu hal yang merupakan perbuatan Allah taala alladzi la yaqdiru alaihi ghairuh yang tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah dia sandarkan dia nisbatkan ila khalqin musakhkharin dia sandarkan pada makhluk yang makhluk itu ternyata musakhar, ditundukkan, enggak bisa ngelakuin. La yanfa'u wa la yadurru, enggak memiliki bisa memberikan manfaat atau mudarat, wala qudrata lahu ala syai'in. Enggak memiliki kemampuan sedikit pun. Wa yakunu dzalika syirkan asghara. Maka yang demikian menjadi syirik asghar, wallahu a'lam. Wa qawluhu wan niyaha ay raf'us saut bin nadmi bin nadbi 'alal mayyit. Yang berikutnya adalah an-niyahah. Ya, an-niyahah ya, mengangkat meninggikan suara ya dengan nada berlebihan gitu kan. Ya. Dari mayit, karena mayit li'annaha tasakhutun liqada'illah, karena itu berarti bentuk benci terhadap ketentuan Allah, takdir Allah. Allah telah mematikan orang yang dia cintai, dia ngamuk-ngamuk. Enggak terima. Wa dzalika yunafis sabra wal alwajiba, yang demikian itu menafikan kesabaran yang memang harus wajib harus dimiliki seorang muslim ketika tertimpa musibah kematian. Wa hiya minal kaba'iri, dan ini termasuk dosa besar, li syiddatil wa'idi wal uqubati. Karena dahsyatnya ya ancaman dan hukumannya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian wanahiha, kata Nabi, an-nahiha. Nah, ini untuk membuktikan bahwasanya yang biasa meratap adalah wanita di zaman jahiliyah. Maka Nabi enggak menyebutkan dengan muzakkar, tapi isim fa'ilnya muannas. Wanahiha, nah wanita yang meratap, idza lam tatub qabla mautiha. Ya, apabila dia belum bertaubat sebelum matinya. Fihi tanbihun, nah di sini terdapat ya peringatan ala anna taubata tukaffir dzanba wa in azuma, bahwasanya taubat bisa menghapus dosa walaupun dosa itu besar. Wa hadza mujma'un alaihi fil jumlah. Ya. Dan inilah yang disepakati para ulama secara keseluruhan. Wa yukaffaru aidan bil hasanati al mahiyati. Ya. Juga dosa-dosa ya apa namanya dihapus ya dengan kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan, apalagi lewat apalagi wal masaib, juga dengan berbagai musibah dosa-dosa diampuni. Wa du'ail muslimin ba'dihim li ba'din, li ba'dihim, doa kaum muslimin ya, didoakan oleh kaum muslimin dari apa namanya ya, doa sesama kaum muslimin lah. Wa bisyafaati biidznillah, dapat syafaat dengan izin Allah. Ya. Wa afwillahi amman syaa mimman la yusyriku bihi syai'a, dan ampunan Allah bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi dosa-dosa besar itu bisa diampuni dengan tadi apa? Bertobat. Yang kedua, melakukan amal kebaikan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Yang ketiga, dapat musibah. Ya, dapat musibah. Yang keempat, didoakan oleh kaum muslimin. Yang kelima, dapat syafaat dari Nabi. Ya, dapat syafaat dari Nabi. Yang keenam, ya, yang keenam bisa dapat maaf, bisa dapat ampunan dari Allah jika Allah kehendaki, selama dia tidak berbuat syirik ini. Ya. Tapi ini tahta masyiatillah, bisa jadi juga Allah azab yang terakhir ini. Karena ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan diazab. Ya, wa fil hadis an Ibnu Umar marfu'an, dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar marfu'an, inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Nyawa belum dikerongkongan. Ya, tapi kalau nyawa udah dikerongkongan, enggak diampuni. Enggak bisa taubat. Kayak Fir'aun gitu kan, taubat pas mulutnya, perutnya udah penuh air laut, tahu bentar lagi mati. Ya, maka dia hatinya langsung dia beriman, ya. Nggak diterima. Ya. Pintu taubat itu apa? Atau masih aman keadaannya semua, tapi matahari terbit sebelah barat. Nah, udah lagi, udah makrifat semua itu semua. Kalau matahari terbit sebelah barat, udah makrifat semua. Tapi disitulah orang-orang yang maksiat di situ, karena kan seburuk-buruk manusia yang mereka hidup kiamat tiba, Nah, seburuk-buruk manusia. Berarti maksiat di merajalela. Mungkin nanti di akhir zaman itu, naudzubillah, orang berzina di pinggir jalan dibiasa. Homo di pinggir jalan berhubungan begitu udah biasa. Naudzubillah. Ah iya. Taib, wa qauluhu. Nah, ini wanita yang meratap jika dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal. Ya, tuqamu tub'as, dibangkitkan dia. Ya, dan di atas kepalanya, dan dia mengenakan sirbal. Ya. Gamis pakaian min qatiran, dari nuhas, mujab. Ya. Nah, nanti diterangkan di situ oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Min qatiran wa dir'un min jarab. Ya. Dia dikenakan pakaian yang berumuran cairan tin, cairan tembaga panas, serta mantel yang bercampur dengan penyakit jarab, penyakit gatal. Ya, al-qala al-Qurtubi, kata al-Qurtubi mengatakan as-sirbal wahidus sarabil, bentuk mufrad dari sarabil. Wahia siap, itu pakaian, wal kumus, ya, baju. Ya'ni annahunna yulattakhna bil qatiran. Ya, maksudnya bahwasanya mereka para wanita akan dibalut dengan qatiran, cairan panas tadi, cairan tembaga. Ya. Fayakunu lahunna kalkumus, sehingga cairan tersebut seakan-akan menjadi pakaian bagi wanita tadi. Hatta yakuna isti'alun nar bi ajsadiha a'zama. Na'udzubillah. Hingga cairan panas tersebut, ya, bagaikan baju, bagaikan pakaian, sehingga kobaran api, isti'alun nar, kobaran api di badan mereka itu jadi lebih dahsyat. Waraihatuhunna, dan raihah mereka, bau mereka ini, ya, antana, semakin busuk, semakin menyengat. Ya. Ya. Wa alamuha bisababil jarab asyadda, dan sakitnya mereka sakit disebabkan penyakit gatal semakin parah lagi. Nah, alamuha, apa namanya, sakitnya mereka disebabkan penyakit kudis parah, semakin parah lagi. Waria bin Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annal qatiran huwa an-nuhas al-mudab, tembaga yang meleleh. Nah, fadal berikutnya. Bismillah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa lahuma an Zaid ibn Khalid qala shalla lana رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلى لنا صلاة الصبح صلاة الصبح بالهديبية بالهديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أسبها من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب بالكوكب بس وبالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء kada wa kada fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Sarhun Zaid bin Khalidil Juhani sahabi masyhurun mata sanata samani wasittina wa qila ghairu dalika walahu khamsu walahu khamsun wasamanuna sanatan qawluhu sallalana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay bana falla bina fallamu bimakna al ba'i qala al hafidu wa fihi itlaqun dhalika itlaqu dhalika mazazan wa innama as-salatu lillahi qawluhu bil hudaybiyyati bil muhammalati muhmalati wa tahfifi bi ya'iha wa tusaqqalu qawluhu ala isri bi kasril hamzati wa sukunu wa sukuni al musallasati ala al mashhuri wa huwa ma yakibu as-sayun yakubu as-sayu as-shay'a as-sayu qawluhu samain ay matorin li'annahu yanzilu minas sahabi was-sama'u yutlaqu ala kulli martafa'a qawluhu falamman sarafa ay min salatihi ay iltafata ilal ma'mumina kama yadullu alaihi qawluhu akbala alan nasi wa yuhtamalu annahu arada assalama qawluhu hal tadruna lafdus tifhami wa ma'hamin lafdus tifhamin wa ma'nahu at-tanbihun antambihu wa fin nasai alam tasma'u ma qala rabbukumu al-lailata wa hada min al-ahadisi al-qudsiyati wa fihi ilqa'ul alimi al-mas'alati ala al-mas'alata maf'ul dari ilqa al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabirahum cukup. Baik. Barakallahu fiik. Qala al-musannif, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walahuma, masih riwayat keduanya. Menurut Bukhari Muslim dari Zaid bin Khalid, ia mengatakan sallalana tadi sudah jelasin sallabina, artinya Rasul mengimami kami. Ya. Pada salat subuh bil Hudaybiyah, pada di Hudaybiyah. Ala istri samain maksudnya sehabis selepas turun hujan semalam gitu. Kanat minal lain. Falaman sarafa, tatkala beliau sudah berpaling, tadi sudah selesai salam, aqbala alan nas. Beliau menghadap ke jamaah, ke makmum. Faqala, kemudian beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Kata sahabat, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Nabi, Allah berfirman, pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman padaku dan kafir. Ya. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi. Nah, yang mengatakan kami diturunkan hujan karena karunia dan rahmat Allah, itulah yang beriman padaku dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada wa kada fa kadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Ada pun yang mengatakan kita diturunkan hujan karena bintang ini, bintang itu. Itulah yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Baik, syarah Zaid bin Khalid Al-Juhani, seorang sahabat yang masyhur, ya. Mata sanata samanina wasittin. Ya. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Wakila, ada yang mengatakan, ya. Ghairu dzalik, ada yang mengatakan bukan tahun itu. Walahu khamsun wa samanuna sanatan. Ya, dan beliau berumur 85 tahun. Kemudian qauluhu, perkataan beliau Khalid, ya, Zaid bin Khalid ini sallalana, maksudnya ai sallabina. Ya, lam bermakna ba. Ya, falamu bimakna ba. Itu Rasul mengimami kami. Qala al-Hafidz wa fihi itlaqu dhalika majazan wa innamas salatu lillah. Ya. Itu dalam apa namanya? Penyebutan salat lana, bukan salat untuk kami. Dalam hadis ini merupakan bentuk majas, karena lam maknanya ba, sholla bina, Rasul mengimami kami. Ya, yang demikian itu itlak, pemutlakan majas, karena sholat itu ya lillah, ya untuk Allah, bukan lana, bukan Rasul sholat untuk kami, ya lillah. Nah, paham ke sini ya? Wa qauluhu bil Hudaybiyah bil muhmalah. Ya, sholatnya di Hudaybiyah. Ya, yaitu dengan muhmalah. Wa takhfifi ya'iha, dengan huruf ha yang berharokat, Hudaybiyah, domah gitu, dan ya'nya takhfif, Hudaybiyah, bukan Hudaybiyah. Ya. Wa tusakkol, ada yang mengatakan juga boleh di tasdid, Hudaybiyah. Nah, dia adalah sebuah tempat ma'ruf ketika sampai ke batasan haram dari arah Jeddah. Ya. Kalau sekarang namanya Sumaisi. Sumaisi, kalau sekarang namanya Sumaisi. Naam. Kemudian ya, wa qawlu ala istri. Ala istri. Ala istri sama istilah hujan gitu maksudnya. Dikasril hamzah, dengan dikasrohkan hamzah, istri. Dan sukun, sa'nya sukun, al-musallasah itu yang bertitik tiga, itu disukunkan. Al-mashhur, menurut pendapat yang mashhur, wa huwa ma ya'qubu syai'. Ya. Yaitu sesuatu yang terjadi setelah sesuatu yang lain. Maksudnya turun hujan semalam, istri sama, ay sama, ay mator, turun hujan semalam. Lianna yanzilu minas sahab, karena hujan turun dari awan. Wasama yutlak ala kulli martafa'a. Sedangkan sama disebutkan secara mutlak kepada segala sesuatu yang tinggi. Ya. Kemudian, ya. Falamman sorofa, maka tatkala beliau telah selesai dari sholatnya, ya, aimin sholatih iltafata, maka beliau menoleh ilal makmumin, kepada para makmum, kama yadulu alaihi qawlu, sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan Khalid, Zaid bin Khalid, ya, akbala ala nas, beliau pun menghadap ke orang-orang. Wa yuhtamal annahu arada salam, ada kemungkinan juga beliau ingin salam. Qauluhu hal tadruna, kata Nabi, apakah kalian tahu? Ya. Ya, lafdu istifhamin, ini lafat pertanyaan, kalimat tanya. Maknahu atanbi, maknanya namun maknanya tanbi, peringatan. Dalam riwayat Nasa'i, hal alam tasma'u madza qala ma qala rabbukum al-lailata? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan Rabb kalian semalam? Wa hadza minal ahadits al-qudsiyah. Berarti ini hadis qudsi ini. Ya, karena Allah berfirman, wa fihi ilqa al-alim al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabirahu. Ya, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran seorang alim melemparkan pertanyaan kepada para teman-temannya untuk menguji mereka. Boleh. Nah, terus lanjut. Bismillah. Qala rahimahullah. Qauluhu qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Fihi husnul adabi lil mas'uli idza su'ila amma la ya'lamu. An yaqilal ilmu ila an yaqilal ilma an yaqilal ilma ila alimihi. Wa dzalika yajibu. Qauluhu asbaha min ibadi al-idafatu huna lil umumi. Bidalili taqsimi ila mu'minin wa kafirin. Kaqawlihi ta'ala huwa alladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Qawluhu mu'minun bi wa kafirin wa kafirun. Iza a'taqada anna linnaw'i ta'thiran fi inzalil matari fahadha kufrun. Liannahu syirkun fi rububiyyati. Wal musyriku kafirun. Wa in lam ya'taqid dhalika fa huwa min asyirkil asghari likaunihi nasaba ni'matallahi ila ghairihi wa li anna Allah lam yaj'alin naw'a sababan li inzalil matari fihi wa innama huwa fadlun min Allah wa rahmatin yuhbisuhu idza syaa wa yunziluhu idza syaa wa dalla hadzal haditha ala annahu la yajuzu li ahadin an yudifa af'alallahi ila ghairihi walau ala sabilil majazi wa aidan alba'u tahtamilu ma'aniya wa kullaha la tasdiqu bihadzal lafzi fa laysat lisababiyyati wala lil isti'anati lima 'arafta min anna hadza batilun wa la tasdiqu aidan ala annaha lil musahabati li anna al matara qad yaji'u fi hadzal waqti wa qad la yaji'u fihi wa innama yaji'ul mataru fil waqti alladhi aradallahu maji'ahu fihi bi rahmatihi wa hikmatihi wa fadlihi fa kullu ma'nan tuhmalu 'alayhi al-ba'u fi hadzal lafzi al-manhiyyi 'anhu fasidun fa yadhharu 'ala hadza tahrimu hadhihi al-lafzati mutlaqan li fasadil ma'na waqad taqaddama al-qad'u bi tahrimihi fi kalami sahibil furu'i wal insafi qala al-musannifu wa fihi at-tafattunu lil imani fi hadzal mawdi'i yushiru ila annahu al-ikhlasu yushiru ila annahu al-ikhlasu al-ikhlasu khabar annahu terus qawluhu fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi Al-fadlu wal-rahmatu sifatani lillahi. Wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati annama wasafa Allaha bihi nafsahu wa annama wasafa Allahu bihi nafsahu. Bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu min sifatil dhati kal hayati wal ilmi wa sifatil af'ali ar-rahmati allati yarhamu biha ibadahu kulluha sifatun lillahi qa'imatun bidhatihi. Laisat qa'imatan bi ghairihi fa tafattana li hadza faqad ghalita fihi tawa'ifu wa fi hadzal hadithi anna ni'mallahi la yajuzu an tudafa ila ilayhi wahdahu wa huwa alladhi yuhmadu 'alayha wa hadza halu ahli tauhid. Naam. Di mana tadi? Nah, perkataan sahabat ketika ditanya sama Nabi, apa kalian tahu enggak apa yang difirmankan Rabb kalian pagi ini? Ya, qalu Allah wa rasul. Allah dan Rasul lebih tahu. Ya, fihi dalam lafaz ini terdapat pelajaran husnul adab lil mas'ul. Ya, yaitu adab yang baik dari orang yang ditanya idza su'ila apabila ditanya amala ya'lamu. Dari hal-hal yang enggak dia ketahui ayyakilal ilma ilas alimihi. Dia serahkan ya, ilmu tadi kepada yang mengetahuinya. Ya, wadzalika yajib, yang demikian itu ada suatu kewajiban bagi dia. Wa qauluhu dan juga perkataan Khalid Zaid bin Khalid, Allah berfirman ya, asbaha min ibadi. Ya. Pagi ini ada di antara hamba-hambaku al-idafatu huna, ya, idafah di sini hamba-hambaku kan ibad diidafahkan pada ya mutakalim ya lil umum. Ini umum. Bidalil litaksimi ila mu'minin ka wa kafirin. Dengan dalil pada pembagian hamba-hamba Allah yang beriman dan kafir. Berarti semua hamba-hamba Allah. Ya, mau yang beriman maupun yang kafir. Baik. Kaqaulihi ta'ala wa huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Nah. Dialah Allah yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang beriman. Dan Allah berfirman mu'minun bi wa kafirun. Ya, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman padaku dan kafir bil kaukab terhadap bintang-bintang. Kapan itu idza taqada anna linau'i ta'siran. Ya. Fi inzalil matar fa hadha kufrun li'annahu syirkun fir rububiyyah. Ya, mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, kemudian apa lagi? Ya. Kemudian wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fa dzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Nah, adapun orang yang mengatakan kita diturunkan hujan karena bintang ini bintang itu, itulah yang kafir kepadaku dan beriman pada bintang. Jika dia meyakini bahwasanya nau bintang yang tadi memiliki taksiran pengaruh terkait turunnya hujan, diturunkannya hujan, wa hada kufrun li'annahu syirkun, maka inilah kufuran karena adalah syirik fir rububiyah, dalam rububiyah. Ya. Wal musyriku kafirun, yang namanya musyrik kafir. Wa illam ya'taqid dzalika, kalau dia enggak meyakini itu fahuwa minasyirkil asghar. Itu tadi yang disebut muharram. Yang diharamkan tadi. Kan ada orang yang mengucapkan itu cuma dua kemungkinan aja. Ya, kalau dia meyakini memang bintang ini memiliki kemengaruh syirik akbar, kalau dia enggak meyakini ini haram dan syirik asghar. Likaunihi nasaba ni'matallah ila ghairi, karena dia menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah. Wa li'anna Allah lam yaj'al naw'a sababan li'inzalil matar fihi, juga karena Allah enggak menjadikan ya bintang sebagai sebab diturunkannya hujan. Wa innama huwa fadlun min Allah, ya turunnya hujan karena karunia dari Allah. Wa rahmatun rahmat bihasabi yahsib yahbisuhu idza syaa wa yunziluhu idza syaa. Allah tahan hujan itu jika Allah kehendaki, Allah turunkan hujan itu jika Allah kehendaki. Wadalla hadzal hadisu, dan hadis ini menunjukkan ala annahu la yajuz li ahadin ayudifa afallahi ila ghairi. Ini enggak boleh menyandarkan ya perbuatan-perbuatan Allah kepada selain Allah, walau ala sabilil majas, walaupun itu bentuknya majas. Ya. Wala tasduku aidan ala annaha lil musahabah. Ya. Dan juga kelewat ya. Wa aidan alba ini ya, tahtamil maani. Ya. Ya, ba di sini mu'minun bi. Ya, mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Ya. Naam. Dan juga huruf ba mengandung berbagai makna. Kulluha latas duku bihadzal lafdi. Ya. Semuanya enggak layak dengan lafaz ini, falaisat lisababiyah wala lil isti'anah. Lima arafta min anna hadza batilun. Ya. Maka semuanya enggak dapat dibenarkan, baik bukan untuk sababiyah memiliki arti sebab, juga bukan pula isti'anah. Oh ini bukan bi itu huruf ba-nya, mutirna bi. Nah, binau ikada. Nah, kalau ada orang yang mengatakan mutirna binau ikada, itu enggak cocok ba-nya, ba sababiyah. Enggak cocok. Nah, kita diturunkan hujan karena sebab bintang ini, enggak cocok pakai ba sababiyah. Nah, karena yang Anda ketahui bahwa ini adalah batil. Wala tasduku aidan ala annaha lil musahabah. Ya, dan juga tidak dibenarkan ba ini bermakna musahabah, artinya menyertai, kayak hadis innamal a'malu binniyat. Itu ba-nya fungsinya lil musahabah. Innamal a'malu binniyat. Nah, artinya ba-nya musahabah. Sesungguhnya amal itu amal ya binniyat, disertai dengan niat. Ya. Kalau isti'anah paham ya, kalau ba' sababiyah jelas ya. Jadi sebab bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal-amal yang kalian lakukan. Ba' isti'anah itu misalkan antum mengatakan ini, mau minum nih, bismillah. Nah, itu bismillah, bismillah dengan nama Allah, dengan aku memohon pertolongan pada Allah, gitu. Nah, itu semuanya enggak cocok kan? Mutirna binau ikada, semua ba'nya itu kami diturunkan hujan dengan apa namanya bintang ini. Kalau ada orang yang meyakini, enggak kok, yang saya yakini hanya Allah, ini cuma sebab. Enggak bisa jadi sebab ya, enggak bisa. Malah bisa jadi isti'anah, tapi saya maksudkan untuk Allah, enggak bisa. Musahabah juga enggak bisa ya. Li'annal matar qad yaji'u fi hadzal waqti wa qad la yaji'u fihi. Karena yang namanya hujan turun bisa jadi di waktu terbenamnya bintang tadi, atau ya tidak turun di waktu terbenamnya bintang. Wa innama yaji'ul matar fil waqti allazi aradallahu maji'ahu. Ya, yang namanya hujan turun di waktu yang Allah kehendaki dia datang, hujan turun itu fihi wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya wa hikmatihi, hikmah wa fadli, dan karunianya. Kullu ma'nan yuhta tuhtamalu alaihi alba fi hadzal lafdhi albanhi anhu fasidun. Ya. Nah, seluruh makna yang ada kemungkinan di huruf ba binau ikada dilafat ini semua, yang dilafat yang dilarang ini semua, itu semua rusak, fasid. Enggak bisa. Ya. Fa yadhhar, maka nampaklah ala hadza tahrimu hadhihi lafdhati. Maka jelaslah di sini haramnya, diharamkannya penggunaan lafaz seperti ini mutlakon, secara mutlak li fasadil makna, karena maknanya jadi rusak. Wa qad taqaddama al-qat'u bi tahrimihi fi kalami sahibil furu' wal insaf. Ya. Ya, telah berlalu al-qata', ya. Ya. Kepastian diharamkannya ucapan kayak tadi di dalam sebagaimana penyertaan penulis kitab Al-Furu' Ibnu Muflih dan kitab Al-Insaf. Qala al-musannifu, kata musannif di sini, wa fihi atafattunu lil iman fi hadzal maudi. Memangnya ada di antum yang lain? Ada enggak ini? Ada. Ada enggak yang lain? Pak Ahmad ada? Saya khawatir di cetakan yang lain enggak ada. Wa fihi atafattunu lil iman fi hadzal maudi. Ada. Ada. Ya. Yusiru ala annahu al-ikhlas. Dan dalam hadis ini ya jelaslah pemahaman akan keimanan di poin ini yang mengisyaratkan bahwasanya itu adalah ikhlas. Ya, mengisyaratkan ini mesti memurnikan kepada Allah semata. Ya. Kemudian fa wa qauluhu fa amman qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Adapun orang yang mengatakan kita diturunkan hujan karena karunia dan rahmat Allah, ya, al-fadlu wa rahmatu sifatani lillah. Fadl, karunia, dan rahmat, kedua sifat bagi Allah. Wa madzhabu ahli sunnah wal jamaah annama wasafallahu bi nafsah, bahwa apa yang Allah yang sifati untuk diri sendiri, wa rasuluh, dan yang disifati oleh rasulnya, min sifatid zat, berupa sifat-sifat zat. Tahu ya, sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Sifat zatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Kalau sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Kalau sifat zatiyah, yang tidak lepas dari Allah. Ya, selalu ada pada Allah. Sifat hidup, sifat mendengar, sifat tangan. Nah, sifat fi'liyah, sifat yang terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang tidak bersifat dengannya, sesuai dengan kehendak Allah. Beristiwa di atas ars, sifat zatiyah atau fi'liyah, Syekh Marwan? Beristiwa di atas ars, sifat zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah. Hah? Zatiyah. Nah. Sifat ulu, tinggi, zat. Nah, keliru ini. Nah. Ulu apa berarti? zatiyah. Kalau istiwa fi'liyah. Karena kan Allah enggak selalu beristiwa di atas arsy. Oh, kapan sih Allah beristiwa di atas arsy? Setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelumnya berarti enggak, Allah enggak beristiwa di atas arsy. Namun Allah punya sifat ulu. Sifat ulu Allah itu zatiyah. Allah senantiasa tinggi. Ya. Uluwudzat ya, bukan cuma uluwul qahr wa uluwul qadr. Uluwudzat, tinggi Allah secara zat. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Ya, semisal sifat zatiyah, semisal sifat hidup, sifat ilmu, sifat af'al. Wa sifatil af'al. Ya. Apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri dan yang sifati oleh Rasulullah atas sifat Allah, semisal sifat-sifat perbuatan, semisal rahmat, allati yarhamu biha ibadah. Ya, rahmat yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya. Kul wa sifatun lillah. Ya, semua inilah sifat-sifat bagi Allah, qaimatun bidzatih. Ya. Yang sifat yang tegak, yang berada pada zatnya, laisat qaimatan bighairi. Yang tidak tegak pada yang lainnya. Fatafattana lihada faqad ghalita fihi tawaifu. Maka cermatilah permasalahan ini karena sebagian kelompok orang keliru. Ya. Wa fi hadzal hadis anna ni'am, dalam hadis ini bahwasanya nikmat-nikmat Allah la yajuz ayudafa ila illa ilaihi wahda. Nah, nikmat-nikmat Allah enggak boleh disandarkan kecuali kepada Allah semata. Wa huwa alladhi yuhmadu 'alaiha, Allah yang dipuji atasnya, atas nikmat tadi. Wa hadhihi halu ahli tauhid. Nah, dan inilah keadaan ahli tauhid. Ya. Sampai sini ya? Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala. Qaluhu wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha ila akhirih qad taqaddama ma yata'allaqu bidzalika qala al-musannifu wa fihi al-tafattunu lil kufri fi hadha al-mawdi'i yusirru an nisbata ni'mati ila ghairillahi kufrun wa li hadha qata'a ba'dul ulama'i bi tahrimihi wa in lam yaqtakid bi ta'siran naw'i fi inzalil matari fa yakunu min kufrin ni'mat ni'ami li adami nisbatiha ila alladhi an'ama biha wa nisbatuha ila ghairihi kama sayati fi qawlihi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha qala al-Qurtubi fi syarh hadis Zaid bin Khalid wa kanat al-arabu idza tala'a najma tala'a najmun min al-masyriqi wa saqata akharu min al-maghribi fa hadasa inda dhalika matarun aw rihun wa minhum min mayansibuhu ila tali'i wa minhum min mayansibuhu ila al-gharibi nisbata ijadin wa ikhtira'in wa yutlikuna dhalika al-qawla al-madhkura fil hadisi fanaha asy-syari'a min itlaqi dzalika fanaha asy-syari'u min itlaqi dzalika li'alla ya'taqida ahadun i'tiqadahum wala yatasabbahu bihim. Oh, itu ma'tuf tuh. Di ala ya'taqidah wala yatashabbaha bihim fi nutqihim. Intaha. Qawluhu faminhum mayansibuhu nisbata ijadin yadullu ala anna ba'dahum la yataqidu dhalika kama qala ta'ala wa la in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah fadala 'ala anna minhum may ya'rifu wa yaqirru bi anna Allah huwal ladhi awjada al-matara qad yataqidu huwa ha'ula'i anna linaw'i fihi shay'an minat ta'siri wal qurtubi fi syarhihi lam yusarrih anna al-araba kullahum ya'taqiduna dhalika al-mu'taqida alladhi dhakaruhu fala i'tirada alayhi bil ayati li ihtimalil madhkuri. Nah. Ya. Dewan tadi si Marwan. Qauluhu. Wa amma man qala. Berapa halaman yang kita baca ini? Hah? Tapi banyak kita baca ya. Ada 5. Hah? Taib. Fa'amma man qal mutirna binau ikada wa kada. Adapun orang yang mengatakan kita diturunkan hujan karena bintang ini bintang itu, ila akhir kota kota mama ya ta'ala bidalik. Telah berlalu yang berkaitan dengan hal ini. Wa qawlu qala al-musannif wa fihi at-tafattunu lil kufri fi hadal maudi'i yushiru ila anna nisbatan ni'am ni'mati ila ghairilah kufrun. Taib. Maka ya di sini terdapat tafattun, pemahaman akan kekafiran pada poin ini yang mengisyaratkan bahwasanya yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah itulah kekufuran. Oleh hadza qata'a ba'dul ulama bitahrimihi. Oleh karena itu ya para ulama memastikan keharamannya. Wa illam ya'taqid ta'siran naw' fi inzalil matar. Walaupun dia tidak meyakini ada pengaruh bintang pada diturunkannya hujan. Fayakunu min kufrin ni'am. Itu termasuk kufur nikmat. Dia ada menisbatiha ilalladhi an'ama biha. Karena dia tidak menisbatkan kepada zat yang memberikan nikmat tadi, yaitu Allah. Wa nisbatuha ila ghairi. Dan malah dinisbatkan kepada selain Allah. Kama saya tifi kaulihi ta'ala. Sebagaimana nanti datang pada bab baru ya. Ya'rifuna ni'mat Allahi summa yumkinuha. Mereka tahu nikmat Allah tapi mereka ingkari. Ya, qala al-Qurtubi, kata Qurtubi fi syarhi hadal hadis Zaid ibn Khalid. Ya, kata Qurtubi, ya. Wa kanat Arab, orang Arab dulu idza tala'a najmun minal masyriq, ya. Dulu apabila ada bintang muncul di timur, ya. Saqatan wa akharu minal maghrib. Dulu ada bintang muncul di timur dan bintang lain terbenam di barat. Ya, kemudian turun hujan. Wa hadatsa inda dzalik matarun, ketika itu turun hujan wa aurihun atau ada angin. Wa minhum may yansibuhu ilal tali'. Maka di antara mereka ada yang menisbatkan turunnya hujan tadi kepada bintang yang muncul dari timur. Wa minhum may yansibuhu ilal gharib, di antara mereka ada yang menisbatkan itu bintang yang di barat. Nisbatu ijadin waqtira'in, dengan penisbatan ini diciptakannya hujan ini, diadakannya hujan ini karena ini. Wa yutliquna dzalikal qaula almadzkura fi hadis fil hadis. Ya. Taib. Dan mereka mengitlakan ucapan tersebut yang disebutkan tadi dalam hadis. Ya. Kita diturunkan hujan karena bintang ini bintang itu. Panaha asyari, maka syariat Allah melarang kita an itlaq dzalika, untuk memutlakan demikian, li alla ya'taqida ahadun i'tiqadahum wala yatashabbah bihim fi nutqihim intaha. Ya, maka syariat melarang kita mengucapkan itu supaya tidak ada seorang pun yang berkeyakinan seperti keyakinan mereka dan tidak menyerupai dalam ucapan mereka. Wa qawlu fa minhum may yansibuhu. Kata kemudian kata Qurtubi lagi, di antara mereka ada yang menisbatkan turunnya hujan tadi nisbata ijadin kepada bintang dengan penisbatan memang si bintang ini yang membuat hujan. Ya dulu ala anna ba'dahum la ya'taqidu dzalik. Hal ini juga menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang enggak meyakini demikian. Kan kata Qurtubi apa? Fa minhum, di antara mereka. Nah, berarti di antara mereka ada yang enggak punya keyakinan seperti itu. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala in sa'altahum ya man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al arda ba'da mautiha min ba'di mautiha la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya wahai Nabi pada mereka, siapa yang telah menurunkan air hujan dari langit yang menghidupkan bumi yang tandus setelah matinya, ya, tentu mereka akan mengatakan Allah. Padahal ala anna minhum man ya'rifu. Ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang mengetahui, wa yukiru, dan menetapkan ya, bi anna Allah ta'ala huwa alladhi awjadal matar, bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Wa qad ya'taqidu ha'ula'i li'anna linaw'i fihi syai'an minat ta'sir. Namun terkadang mereka meyakini bahwa bintang memiliki pengaruh ya, sedikit terkait turunnya hujan. Ya, wal Qurtubi fi syarhihi, Qurtubi dalam syarahnya itu lam yusarrih, tidak menjelaskan dengan jelas annal araba kulluhum ya'taqiduna dzalik al-mu'taqada alladzi dzakara. Bahwasanya orang-orang Arab dulu apakah semuanya meyakini keyakinan demikian seperti keyakinan yang disebutkan, fala tiradu alaihi bil ayati lihtimalil madhkuri, dan tidak ada kontradiksi ya dengan ayat dari apa yang diterangkan oleh Qurtubi. Katanya orang Arab memang meyakini hujan itu karena bintang, ya nggak ada kemungkinan, karena mungkin di sebagian mereka aja, nggak keseluruhan. Ya taib subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.